Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'abdikal mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia, majelis yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bersama, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua sebelum beliau wafat. Beliau berkata, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh pada dua perkara ini, maka engkau tidak akan sesat selamanya. Kitabullahi wa sunnati adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, wa itrati ahli baiti, dan ini lebih kuat dari riwayat yang pertama, yaitu kitabullah, aku tinggalkan kepadamu kitab-kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan keluargaku, yaitu ulama dari ahli baiti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, di saat kami proses program doktoral di Yaman. Beliau pernah berkata kepada kami, kita tidak akan bisa memahami ayat Al-Quranul Karim kalau kita tidak akan, kalau kita tidak mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim itu sendiri. Maksudnya apa? Kita letakkan diri kita di bawah Al-Quran, baru kita faham. Beliau memberikan contoh, air itu bisa mengalir kalau dari atas gunung, atau dari sungai yang lebih tinggi. Tapi kalau seandainya, kalau sama, tidak mungkin air itu mengalir. Artinya apa? Kita bisa mengambil apa yang di dalam, apa yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita meletakkan di bawah Al-Quran. Dalam istilah lain, kita harus tawadhu, kita harus paham bahwa kita ini hamba Allah dan yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami Al-Qur'anul Karim itu butuh ilmu. Itu butuh alat. Alatnya bukan suntikan, bukan pacul, bukan. Akan tetapi alat tersendiri yang dijelaskan oleh para ulama usul, yaitu spesialis keilmuan. Jadi tidak bisa kita mengatakan mari kita memahami Al-Quran, mari kita mengambil Al-Quran, atau beristimbat dari Al-Quran secara langsung, sementara kita tidak mengetahui alat-alat atau ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Yaitu ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu al-balaghah, ada ilmu mantek, ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu al-hadis, ada ilmu ulumul Quran. Maka kita tidak boleh mentafsiri Al-Quran sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan otak kita, tidak boleh. At-tafsiru bi-ra'yi itu tidak boleh. Jadi mentafsiri Al-Quran dengan pemikiran itu tidak boleh, kecuali orang-orang yang mampu saya sebutkan tadi. Sehingga bagaimana kita memahami Al-Quran? Kita memahami Al-Quran melalui apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dijelaskan para sahabat dan para tabiin dan ulama-ulama tafsir yang mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quranul Karim. Maka berangkat dari situ kita belajar bersama pada pagi hari ini untuk memahami beberapa teks-teks Al-Quran sesuai dengan penafsiran-penafsiran para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita pada sampai ayat yang ke-66, tadi saya tanya bagian yang masalah ayat, katanya ayat 66. Surat Al-Imran. Kalau pembahasan yang kemarin yang telah diterangkan oleh guru kita Buya Yahya yang saat ini pergi ke Aceh berdakwah di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi. Pada ayat yang lalu yang telah diterangkan oleh guru kita Buya Yahya, yaitu tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan ke pembesar Romawi yaitu Heraclius untuk menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan tegas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pada pagi hari ini akan membaca ayat yang ke-66, yaitu ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falimatuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Para ulama mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Qurtubi Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lainnya, sebab turunnya ayat ini ada sekelompok orang Yahudi dan Nasara datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat di antara mereka. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Orang Nasara mengatakan bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Kemudian dijawab oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka turunlah ayat ha antum haula'i sampai akhir ayat, yaitu ayat ke-67 ini. Kemudian makna secara teks daripada firman Allah ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun, beginilah kamu sekalian berdebat tentang apa yang engkau ketahui, yaitu risalatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diutusnya baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa orang Yahudi dan orang Nasara mengetahui atas risalah baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka mendustakan itu semuanya. Maka di dalam ayat yang lalu-lalu, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, jadi jelas mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, Akan tetapi mereka mendustakan itu sendiri dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Makanya ha antum haula'i hajastum, beginilah engkau berdebat tentang apa yang engkau ketahui tentang adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falimatu hajuna fima laysa laka bihi ilmun, kenapa engkau berdebat tentang sesuatu yang engkau tidak ketahui, yaitu adanya Nabi Ibrahim, yang mana mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka. Orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim adalah pengikut Nasara. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah pengikut Nasara. Sementara tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi Ibrahim adalah pengikut Nasara atau Yahudi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, maka Allah menjawab, Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Ini arti daripada ayat ini. Kemudian apa yang kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-66 ini? Ahli tafsir menyebutkan ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berdiskusi kalau kita tidak mempunyai ilmu untuk berdebat. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita berdebat. Al-Qur'an menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan mereka dengan cara yang bagus. Kalau kita tidak berdebat dengan cara yang bagus, maka akan dipahami oleh semua orang, akan dipahami oleh sebagian orang bahwa Islam adalah keras, bahwa Islam adalah agama yang tidak mengajak kedamaian. Sehingga kita harus mengetahui cara berdebat, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang laki-laki yang mempunyai anak yang warna kulitnya adalah hitam. Sementara orang laki-laki ini warna kulitnya putih, istrinya warna kulitnya putih. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, aku melihat anakku ini dilahirkan sementara kulitnya hitam, istriku warna kulitnya putih dan aku putih juga." Maka ada di dalam benak hati laki-laki ini ada prasangka buruk kepada istrinya. Itu menyangka bahwa istrinya ini selingkuh. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat ini menyampaikan isi hatinya? Bagaimana Rasulullah berdiskusi, menyampaikan dengan yang sangat, dengan cara yang baik sekali, dengan cara yang bagus sehingga bisa diterima? Rasulullah berkata, "Apakah kamu mempunyai unta?" Dijawab sama orang laki-laki ini, sahabat ini, "Iya Rasulullah, saya mempunyai unta." "Bagaimana warna unta-untamu itu?" Dijawab sama Rasulullah. Dijawab sama orang laki-laki ini, "Ya Rasulullah, warna untaku itu adalah krim atau coklat, ya agak krim itu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Wahai sahabatku, apakah engkau menemukan di antara unta-untamu itu yang warnanya hitam agak terang?" Dijawab sama sahabat ini, "Iya Rasulullah, aku menemukan itu." Rasulullah menjawab, "Itulah faktor keturunan. Berarti ada kakek-kakek unta ini dulu itu ada yang warnanya seperti ini." Jadi akhirnya Rasulullah pun berkata, begitu juga anakmu ini yang warnanya hitam sekarang, yang warna kulitnya hitam, itu ada faktor keturunan bahwa kakek-kakek dari anakmu ini ada yang mana warna kulitnya itu hitam. Sehingga Orang laki-laki ini, sahabat ini pun berpikir dan bertanya, ternyata benar di antara kakek-kakek beliau ini ada yang mana warna kulitnya itu hitam. Akhirnya menerima dengan apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gambaran jelas. Artinya apa? Kita tidak bisa berdiskusi, kita tidak bisa berdebat kalau kita tidak mempunyai cara yang baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menundukkan, bagaimana bisa mengambil hati seseorang di saat berdebat. Ini di saat ada orang Yahudi yang marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang kepada Rasulullah, kemudian ditariklah surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelihatan di punggung Rasulullah ini warna kemerah-merahan karena ditarik sama sahabat-sahabat ini, ditarik oleh orang Yahudi ini. "Ya Muhammad, mana uangku?" Ada di situ ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar marah dan ingin memenggal orang Yahudi ini. Apa perkataan Rasulullah? "Biarkan wahai Umar." Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan, kasih uang lebih dari apa yang dia minta. "Kalau hutangku 10 dinar atau 100 dinar, kasih 300 dinar." Dikasihlah uang 300 dinar. Diajak berdialog sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai orang Yahudi, apa kamu tidak ingat bahwa masih belum saat temponya? Kenapa engkau memintanya?" Dikasih minum, dikasih makanan. Ini adalah cara bagaimana bisa menundukkan seseorang agar ikut dengan kita, ikut dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah melihat cara Rasulullah untuk menundukkan, untuk memahamkan orang Yahudi ini, maka saat itu orang Yahudi masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadah. Setelah itu beli orang Yahudi ini berdoa, "Allahummarham Muhammadan wala tarham ghairahu." "Ya Allah, belas kasihlah Muhammad dan jangan engkau belas kasih selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa perkataan Rasulullah? "Limadha tuhajjir du'aan wahai Yahudi? Kenapa engkau membatasi doa? Kenapa Yahudi berperilaku seperti ini? Karena apa? Karena yang ditampilkan adalah kekerasan." Tapi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkan dengan sedikit demi sedikit, diajak dialog, dengan mudah orang Yahudi ini masuk Islam tanpa susah payah kita memasukkan orang Yahudi ini masuk Islam. Dengan cara yang seperti inilah banyak orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas yang bisa kita ambil pertama kali dari ayat ini, bagaimana kita berdialog dengan orang dan seseorang yang tidak mempunyai ilmu jadal atau ilmu diskusi, ilmu debat, tidak boleh berdebat. Sebab apa? Akan menjelekkan agama kita dan akan memberikan pemahaman bahwa Islam adalah agama keras, bahwa Islam tidak mengajak kedamaian. Ini yang bisa kita ambil di antara penafsiran-penafsiran para ulama dari ayat yang ke-66 ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh berdebat dengan orang Nasoro sementara kita tidak mempunyai ilmunya. Tidak semua orang alim, tidak semua orang faqih itu bisa berdebat dengan orang Nasoro. Mereka menggunakan akal. Mereka menggunakan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, memutarbalikkan fakta. Banyak orang-orang Kristen yang hafal Al-Qur'an banyak sekali. Banyak orang Yahudi yang hafal Al-Qur'an. Satu ketika di Tarim diterangkan oleh guru-guru kami, ada seorang Nasoro itu menjadi imam di masjid jamek yang ada di Tarim saat itu. Kenapa? Karena orang ini orang barat, hafal Al-Quran, bacanya fasih, mampu menafsirkan Al-Quranul Karim, dan faham tentang fikih, bukan satu madhab atau fikih syafi'i, madhab empat faham. Akhirnya satu ketika ada orang yang kerjaannya itu membagikan teh, membagikan kopi. Jadi kalau adat-adat yang ada di Tarim itu biasanya setelah maghrib itu ada halaqoh-halaqoh di masjid-masjid membaca Al-Quran sampai isya. Nah, jadi di pertengahan membaca ini dibagikan teh atau kopi supaya tidak ngantuk. Nah, akhirnya orang ini, orang tukang pembuat kopi ini datang kepada Habib Ahmad, Habib Ahmad Asy-Syatiri, yaitu Habib Ahmad Asy-Syatiri pengarang kitab Yaqut Nafis. Pengarang kitab Yaqut Nafis datang, "Wahai Habib, saya melihat orang ini bukan orang Islam." Coba, orang tukang kopi waliullah. Bayangkan. Jadi ini orang tukang kopi yang membuat kopi ini waliullah, dan itu bukan satu atau dua, banyak sekali itu. Jadi kalau kita lihat di tarikh itu, ulama-ulama sangat sangat tawadhu, sangat rendah diri. Jadi saking banyaknya wali-wali Allah itu, orang tukang kopi ini jadi wali banyak sekali. Bahkan orang pembersih got ini banyak yang jadi wali. Jadi kalau sekarang kalau yang hafal Al-Quran, itu banyak sekali orang jaga di toko, itu banyak hafal Al-Quran. Kalau tidak ada pembelinya, membaca Al-Quran. Jadi saking apa namanya, ada suasana ilmu itu ada. Suasana dekat dengan Allah itu ada. Akhirnya, orang ini berkata, "Ya Habib, saya melihat orang ini bukan orang Islam." Padahal sudah berbulan-bulan jadi imam di Masjid Jame, masjid yang di situ dihadiri oleh para ulama. Kemudian Habib Ahmad bilang, "Panggil kepadaku. Panggil, panggil kepadaku." Kemudian orang Kristen ini, orang Nasoro ini datang kepada Habib Ahmad, dan Habib berkata bahwa engkau bukan muslim. Ternyata Habib Ahmad melihat di wajah orang ini ada tulisan kafir. Ini adalah karomatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jadi di saat kita berdebat dengan orang Kristen, orang Yahudi, kalau kita tidak mempunyai ilmunya, maka kita akan dianggap bahwa Islam adalah agama yang lemah, agama yang tidak bisa dipahamin, agama yang tidak benar. Jadi tidak semua orang fakih itu bisa berdebat, tidak semua orang alim itu bisa berdebat. Ada ilmunya. Maka perlu kita belajar membaca tulisan-tulisan yang dikarang oleh Ahmad Dijad almarhum, yang beliau sering berdebat dengan orang-orang Nasrani di barat. Kemudian kita juga harus belajar dari orang-orang, dari teman-teman kita yang ada di barat, yang ada di negara-negara Arab, yang mana mereka itu menangani tentang kristenisasi itu yang ada di Indonesia ini. Mereka paham sekali tentang masalah itu. Memang kalau dalam segi fikih mereka kurang, tapi ilmu ini itu juga kita pelajari kalau kita ingin berdebat dengan orang Nasoro, kalau kita ingin berdiskusi dengan orang Nasoro. Supaya apa? Supaya kita tidak kalah. Jadi tidak semua orang alim, tidak semua orang faqih itu bisa berdebat dengan orang Nasoro. Itu butuh ilmunya, itu butuh cara tersendiri. Maka di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, "Ya ahlul kitab, ha antum haula'i hajastum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fi malakum bihi." Kenapa engkau berdebat sementara di dalam hal yang kau tidak mengetahuinya? Kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim bukanlah bagian dari orang Nasoroh atau bagian daripada orang Yahudi, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Dijawab oleh Allah, "Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana halifan Musliman wa makana minal musyrikin." Jadi Nabi Ibrahim bukanlah pengikut orang Yahudi, bukanlah pengikut orang Nasoro, melainkan adalah pemeluk Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berhubungan dengan sekarang, bagaimana? Banyak orang-orang kita disebut dengan liberal. Dari munculnya liberal itu sebenarnya yang harus kita pahamin, karena banyak-banyak pondok pesantren yang tidak paham tentang masalah ini. Jadi di saat saya datang ke mana, di saat saya bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang di pesantren-pesantren, saya tanya, tidak paham tentang masalah liberal itu, tidak paham, hanya mengiyakan saja. Jadi ketahuilah bahwa liberal ini itu sebenarnya dilakukan di Katolik, Karena saat itu apa namanya, mereka berusaha untuk membuka wawasan di Katolik. Sebab yang bisa, sebab apa namanya, penderita itu mempunyai mempunyai ketentuan yang mempunyai apa namanya kekuatan. Artinya apa? Kalau pendeta ngomong ayo, ah enggak bisa. Jadi yang mampu mentafsiri Al-Qur'anul Karim adalah para pendeta. Selain para pendeta tidak boleh. Ini orang, nah, muncullah orang-orang liberal dari Nasoro. Yang mana mereka berusaha agar yang bisa mentafsiri Injil itu bukan orang pendeta-pendeta saja, tapi selain pendeta juga bisa mentafsiri Injil. Nah, pemikiran ini dibawa di Islam. Bahkan salah satu di antara orang orientalis mengatakan, orang mereka mengatakan, ini tidak cocok di Islam. Ini ada di Injil. Sebab apa? Sebab Injil itu berubah. Ada perjanjian baru, ada perjanjian ini, ada perjanjian ini. Jadi bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka berusaha, jangan sampai yang menafsiri itu hanya orang pendeta-pendeta saja. Selain pendeta juga bisa. Nah, pemikiran ini dibawa ke Islam. Dibawa ke Islam. Ada beberapa orang dari Iran. Ada beberapa orang dari Mesir. Jadi liberal itu lama, bukan sekarang. Jadi kalau kayak Ulil Absar itu baru. Jadi pemikiran ini sudah ada, sudah lama. Orang-orang dikatakan moderat itu. Nah, ini orang-orang liberal dari Mesir, dari Iran, dan dari beberapa negara ini berusaha untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang ada di gereja ini dibawa ke Islam. Sehingga ada sekarang istilah penafsiran Al-Quran dengan cara hermeneutika. Apa itu intinya? Intinya menjadikan Al-Quran Al-Muntazah As-Sakhafih. Al-Quran adalah peradaban. Al-Quran adalah proses peradaban. Artinya apa? Al-Quran bukan dari Allah, melainkan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya di situ intinya. Jadi ada tafsir hermeneutika dengan cara ini, dengan cara intinya itu, mereka ingin menjadikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, akan tetapi dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah masuk pada undang-undang kita. Satu contoh, masa ahlul waris, masalah wirasah, masalah warisan orang laki-laki sama perempuan, kalau undang-undang kita bagaimana? Orang laki-laki sama dengan orang perempuan. Ini dari liberal. Ini dari liberal, ini kita tidak sadar, ini dari liberal. Bagaimana mereka kok bisa memasukkan undang-undang yang seperti ini, yaitu pembagian warisan antara orang laki-laki dan perempuan sama? Mereka apa? Itu menjadikan Al-Qur'an, karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah. Dengan cara apa? Mereka berpikir kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tafsir hermeneutika menurut mereka ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak umat manusia. Kalau di zaman terdahulu, itu para wanita tidak ada harganya di hadapan kaum laki-laki. Kita sering mendengar bagaimana Sayyidina Umar mengubur anaknya dalam keadaan hidup. Ini adalah tingkah laku orang jahiliyah. Sehingga datangnya Rasulullah ingin merubah itu semuanya. Dalam wirasah, Rasulullah memberi apa? Bagian orang laki-laki dapat satu, perempuan separuhnya. Orang laki-laki dapat dua, orang perempuan dapat satu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an, bahwa bagian orang laki-laki, bagian orang perempuan adalah separuh daripada bagian orang laki-laki. Nah, kata orang liberal mengatakan, ini belum sempurna, karena Rasulullah meninggal duluan, belum bisa menyempurnakan ini. Sehingga perlu kita sempurnakan sekarang. Sebab tujuannya apa? Mengangkat derajat kaum wanita. Ini kata orang liberal. Sehingga apa? Berarti kalau gitu, warisan laki-laki sama perempuan sama. Sebab apa pemikiran mereka? Karena Rasulullah meninggal belum sampai menyempurnakan ini. Padahal di dalam ayat Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan kepadamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. waraditu lakumul islam dina, dan aku ribah dengan agama Islam. Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat ini dengan sempurna. Kalau orang liberal mengatakan belum sempurna, telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan bagian laki-laki dengan perempuan. Ini ada hikmahnya. Sebab yang wajib untuk mencari nafkah siapa? Laki-laki. Jadi seorang perempuan, seorang wanita hanya duduk. Yang mencari nafkah, yang bekerja adalah orang laki-laki. Maka makul secara akal, diterima akal kalau orang laki-laki dapat dapat dua, orang perempuan dapat satu. Sebab di saat orang perempuan mendapatkan warisan, dia pegang, tidak dikeluarkan. Ini hak orang perempuan. Ini adalah hak orang perempuan. Jadi dipegang. Kalau ada suaminya minta, saya minta uangnya, tidak boleh. Ini hak wanita ini. Hak perempuan. Kecuali kalau istrinya ribah kemudian dikasih, itu urusan lelaki. Tapi uang ini adalah uang milik wanita. Maka dari situ, kalau seandainya orang perempuan dikasih satu, dikasih penuh, gimana itu? Dari suami juga, dari warisan banyak sekali, tidak mungkin itu. Makanya dengan keadilan Allah yang tidak menzalimi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, seorang laki-laki diberi bagian penuh, kemudian seorang perempuan diberi bagian separuh daripada bagian laki-laki. Sebab apa? Sebab di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka seorang perempuan boleh mengajukan dua hal. Pertama, cerai. Kalau umumnya tidak sabar, boleh mengajukan kepada pengadilan. Kalau di Indonesia pengadilan ada aturannya. Kalau dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau sabar. Atau makanya ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan tentang suaminya yang tidak memberikan nafkah karena fakir. Bukan tidak bekerja, karena fakir. Bekerja tidak dapat apa-apa. Ya, kalau kita ikut seperti Sayyidina Ali tidak apa-apa. Kalau Sayyidina Ali itu adalah orang yang miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Bahkan 2 hari makan, 3 hari tidak makan, itu Sayyidina Ali. Akan tetapi tidak mengurangi kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika Sayyidina Ali untuk mencari uang, karena Sayyidina Hasan kelaparan. Kelaparan, akhirnya Sayyidina Fatimah berkata, "Wahai Ali, kalau bisa kamu keluar untuk cari uang. Karena anak-anak kita ini kelaparan, tidak makan ini." Jadi kadang-kadang Sayyidina Ali itu kerja apa? Ngambil air dari sumur supaya untuk mendapatkan uang untuk memberikan nafkah untuk istrinya. Siapa Sayyidina Ali itu? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri, suami dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu Zahra'il Batul. Jadi mencari rezeki yang halal itu adalah mulia. Meskipun menurut manusia hina, bagaimana menantu Rasulullah kok mencari uang kemudian dengan cara apa? Mengambil air dari sumur, satu timba dikasih satu kurma atau dua kurma. Ini, tapi mencari rezeki yang halal tidak ada istilah seperti itu. Ini yang mulia dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah halal tidak ada istilah malu. Sehingga apa? Sayyidina Ali ini keluar dari rumah mencari kerjaan, kemudian dapat kerjaan, mendapatkan uang, dibelikan tepung. Di saat mau pulang, ketemu ada orang minta. Lalu berkata, "Wahai Ali, saya ini tidak makan berhari-hari. Maka aku minta kepadamu, aku minta tepung yang kau beli itu." Sayyidina Ali berpikir, kalau orang ini tidak makan berhari, padahal saya tidak makan 2 hari saja, makanya orang ini lebih berhak daripada saya. Maka tepung itu diberikan kepada orang yang minta itu, dan pulang tidak membawa apa-apa, dijemput sama Sayyidina Fatimatu Zahra'il Batul. Akan tetapi Sayyidina Fatimah tidak menampakkan rasa susah, tidak menampakkan rasa kesal, tidak menampakkan rasa marah. Akan tetapi bertanya, "Ada apa wahai Ali?" Dijawab sama Sayyidina Ali, "Wahai istriku yang tercinta, tadi saya mendapatkan tepung. Akan tetapi di saat di pertengahan jalan, aku menemukan orang yang meminta kepadaku dan dia lebih butuh dari aku." Apa jawaban Fatimah? "Ahsan, baik engkau wahai Ali." Coba, baik engkau Ali. Sungguh baik perbuatanmu ini. Dan ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang sabar dengan keadaan seperti itu. Ada yang tidak sabar, tidak apa-apa, mengajukan cerai. Maka ada salah satu perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku ini miskin, tidak punya suamiku ini miskin, tidak punya apa-apa. Kalau kerja tidak dapat apa-apa terus. Apa jawaban Rasulullah? Kamu bisa mengajukan gugatan. Yang kedua, kalau kamu kaya, kamu bisa memberikan nafkah kepada suamimu dan engkau mendapatkan beberapa pahala. Yang pertama, engkau menyambung silaturahim, dan yang kedua, engkau membantu suamimu, dan yang ketiga, engkau bersedekah untuk suamimu. Kemudian setelah itu orang perempuan ini berpikir, lalu berkata, setelah itu berkata, ya Rasulullah, aku memilih yang kedua ini, yaitu aku akan yang akan memberikan nafkah kepada suamimu. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh baik perbuatanmu itu. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, jika wanita-wanita mendengar apa yang kau katakan, maka mereka akan berdoa semoga suami mereka menjadi orang miskin. Jadi intinya apa? Intinya, karena kalau kita pikir kehidupan para sahabat ini tidak masuk akal. Jadi karena kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan di saat ashabul muhajirin, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Itu meninggalkan istrinya, semua kekayaan ditinggal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mikir, bagaimana mobil kita, bagaimana anak kita, bagaimana istri kita? Mikir. Tapi coba ini hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan itu semuanya dan membawa bekal secukupnya. Akan tetapi sampai di Madinah, bagaimana orang-orang Madinah? Bagaimana orang-orang Madinah? Apakah mereka hubud dunia, mencintai dunia? Apakah mereka tidak mengeluarkan harta mereka untuk kebaikan? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka, barang siapa yang memiliki 3 buah tanah, umpamanya ada 3 tempat tanah, maka berikan 1 atau 2 kepada temanmu. Coba kalau kita umpamanya punya 4 hektar, ini diperintahkan oleh Rasulullah, berikan separuh 2 hektar untuk temanmu, yang 2 hektar kamu kerjakan. Apa jawaban sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Mereka berkata, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, ya Rasulullah, kita mendengar dan kita taat. Dan saya mempunyai 4 hektar tanah, ya Rasulullah, 2/3 ini aku berikan ke teman-temanku ashabul muhajirin dan 1/3 untukku. Coba, ada yang memberikan separuh dari kekayaan mereka, ada yang memberikan 1/3, ada yang memberikan 2/3. Tapi yang jelas mereka tidak pikir-pikir kalau urusan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Yang diharapkan apa? Kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Jadi yang jelas, bahkan di dalam sirah diterangkan ada yang namanya sahabat yang namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Jadi pindah dari Madinah ke Mekah, tidak punya apa-apa, wala istri, tidak punya, pokoknya miskin sekali itu. Ada salah satu sahabat yang punya istri 4. Kemudian berkata, wahai Abdurrahman, kalau kamu kepingin istri, coba kamu lihat istriku ini. Kalau kamu cocok, sudahlah kamu ambil ntar, tak kawinkan. Nanti dikawinkan. Kalau sudah saya tolak, setelah itu saya kawinkan dengan kamu. Coba sampai istri sampai segitunya. Ini para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang diutamakan adalah Allah. Yang diutamakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti saya menganjurkan kepada bapak-bapak untuk kawin 1, 2, atau 3, enggak. Jadi kalau saya, masalah kawin itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih berhati. Tapi saya memberikan gambaran bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalat dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan Allah, maka tidak ada harganya dunia ini. Seisinya ini sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-66 ini, yang pertama adalah kita tidak boleh berdebat dengan siapapun kalau kita tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh berdebat dengan orang Nasara kalau kita tidak punya ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengikuti ajaran sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang muslim, tidak sebagaimana yang mereka katakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi ataupun orang Nasara. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan oleh para hadirin hadirat. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya katakan tidak bisa. Sebab ilmu itu amanah ilmiah. Guru kami mengatakan bahwa ilmu itu amanah ilmiah. Jadi tidak boleh menjawab kalau tidak tahu. Tidak, jangan mengatakan bisa. Imam Malik saja ditanya 40 kali masalah, yang jawab hanya 3 masalah. Bukan berarti Imam Malik tidak bisa, tapi takut salah. Ini, jadi ilmu itu amanah ilmiah. Maka guru kami mengatakan ilmu itu amanah ilmiah. Jangan engkau menjawab kalau kamu belum yakin 100% bahwa itu ada. Ini yang disampaikan oleh guru kami. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Jafar At-Toyar atas pemaparannya. Dan selanjutnya seperti biasa, kita buka sesi pertanyaan bagi para hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Ja'far Ma'bud. Saya bukan Habib, Pak. Ja'far At-Tayyar. Ustaz Ja'far At-Tayyar. Ya, Al-Ustaz Ja'far At-Tayyar. Kebetulan yang di sini dibahas tentang Al-Qur'an. Jadi saya ingin bertanya tentang masalah huruf-huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah. Sahabat saya, seorang ustaz, pernah mengatakan tiap-tiap huruf Al-Quran itu ada malaikatil huruf, ada malaikat yang menjaga. Dan juga tiap-tiap huruf Al-Quran itu ada karakter. Beliau pernah mengatakan ada karakter panas, karakter dingin. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah benar yang demikian itu? Yang kedua, beliau juga pernah mengatakan, ini berhubungan dengan huruf-huruf Al-Quran juga, tentang amalan hizib yang disusun oleh seorang ulama misalnya. Itu dalam mengamalkan hizib itu tidak boleh sembarangan, karena ada hizib yang apabila diamalkan di dalam rumah itu bisa membuat rumah itu menjadi sepi. Bahkan ada hizib yang jika diamalkan di atas kendaraan, itu mesin kendaraan bisa rusak. Jadi yang kedua juga ingin saya tanyakan, apa benar yang demikian ini? Barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan, apabila kita ingin memimpikan Rasulullah ya, misalkan kita sudah istilahnya sudah menemukan yang ciri-cirinya mirip gitu, tapi beliaunya tidak ngomong apa-apa, bagaimana caranya kita mengetahui itu Rasulullah apa bukan, atau mungkin ulama yang lain gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, mungkin karena waktu kami cukupkan dua pertanyaan saja. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita Ustaz Ja'far At-Thayyar, dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Masalah huruf Al-Qur'an, apakah di sana ada malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an itu sendiri? Jelas kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, bahwa setiap ayat itu ada khususiah tersendiri. Satu contoh, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, kemudian Allah mengajarkan apa? Mengajarkan ayat-ayat supaya dijauhkan dari sihir. Ayatul Mu'adzatain. Ini. Jadi setiap ayat itu punya keistimewaan tersendiri. Kemudian apakah ayat, setiap ayat itu di situ ada khodamnya atau malaikat atau jin, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Mufti Tarim Syekh Muhammad Ba'ulon. Beliau mengajar kami Minhajut Talibin, beliau mengatakan bahwa setiap ayat itu ada khodamnya, setiap ayat itu ada khodamnya, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi setiap ini ada khodamnya, khodamnya imam malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang lain seperti jin, itu ada khodamnya. Sehingga ada penyembuhan melalui Al-Quran itu ada. Sebab apa? Sebab di dalam ayat Al-Quran itu sendiri ada khodamnya. Dan Ibnu Qayyim mengarang kitab namanya At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi. Jadi penyembuhan melalui apa? Melalui apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan situ menggunakan beberapa ayat. Ada menggunakan ayat, ada menggunakan beberapa wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas memang ada khodimnya. Ada khodimnya. Bahkan apa namanya? Ulama-ulama kita itu apa namanya, kalau kita minta wirid kepada mereka itu kebanyakan dari Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan kalau ingin hafal kuat juga kita diijazahi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada khodamnya. Imma makhluk Allah yang namanya malaikat ataupun lainnya. Ini yang saya ketahui di dalam kitab-kitab dan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian masalah membaca hizib, apakah harus pakai ijazah atau tidak, atau semua orang bisa membaca hizib? Yang jelas ulama-ulama Tarim, karena ada hizib Sakron yang ngarang siapa? Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Sakron. Beliau ada di Tarim, dimakamkan di Zambal. Pengarang hizib Sakron, pengarang Wiridul Latif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ada di Jambal, dimakamkan di Jambal. Pengarang Wiridul Radibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau ada juga di Jambal. Pengarang Wiridul Abtas Al-Habib Umar bin Abdul Abtas, beliau ada di Khurailah. Jadi kebanyakan yang ngarang hizib-hizib itu ulama-ulama Tarim. Tapi yang jelas, apakah khusus orang itu hanya khusus orang bisa membaca? Tidak seperti itu, tidak. Kalau kita lihat di Tarim, orang-orang itu baca hizib Sakron, baca hizib Nasor di masjid-masjid. Karena ada ijazah amah, ijazah umum, ijazah untuk orang umum, mirip kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya katakan tadi itu berangkat hizib ini ditulis oleh orang-orang soleh, sebagaimana Imam Haddad mengarang ke Hizbun Nasor. Al-Syadili, Hizbun Nasor li-Syadili. Ada Hizbun Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada wirdu yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Salim. Itu semuanya itu mereka itu di saat menulis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ngawur. Jadi bi'idzin minallahi Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang ditulis itu pasti Allah mengirimkan makhluknya malaikat untuk menjaganya atau makhluk lainnya. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas di dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau mengatakan barang siapa yang membaca Wirdul Abbas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pasukan lebih dari 200 orang untuk menjaga orang yang membaca hizib itu sendiri. Ini beliau pengarangnya bilang seperti itu. Habib Abdul Haddad juga sama seperti itu. Di saat kenapa dikarang yang namanya Radibul Haddad itu, kenapa? Di zaman Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ada bencana besar, ada peperangan di Tarim dan sekitarnya itu. Di antara kabilah banyak pembunuhan, banyak orang yang terbunuh. Supaya aman, maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang rotib yang namanya Rotibul Haddad dan dibaca di setiap masjid yang ada di Tarim, yang mana saat itu kurang lebih 350 masjid. Dibaca setelah maghrib. Supaya apa? Allah memberikan keamanan, Allah menjaga Tarim. Jadi jelas mu'alifnya mengarang untuk apa? Dengan tujuan supaya pertama mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tawassul kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ketahuilah bahwa tawassul itu boleh kalau dengan sedekah muttafaq alaih. Kalau dengan sedekah itu adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan para ulama kalau sedekah. Kemudian bolehkah dengan Quran? Boleh. Bolehkah dengan orang mati? Boleh. orang-orang wali-wali Allah atau dengan apa, dengan orang yang meninggal. Dasar hukumnya banyak sekali di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tawassul dengan orang mati, ja'a rajulun ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ada seorang laki-laki datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya meminta hujan kepadamu ya Rasulullah." Maksudnya bukan meminta kepada Rasul, tapi natawassal. Tapi berwasilah kepadamu ya Rasulullah supaya engkau minta kepada Allah dan menurunkan hujan. Ini ada, "Ya Allah, ya Rasulullah, isqili ummatika, turunkan hujan untuk umatmu ya Rasulullah." Nah, ini ada dalam kitab Fathul Bari dan sanadnya sahih. Waqala Ibnu Hajar sanaduhu sahih wa sanaduhu muttasil. Waqala Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, waqala hadza haditsun sahih, dan banyak dalil-dalil lain. Yang jelas orang ini datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di malamnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar, yang mana saat itu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Akhirnya berkata, "Wahai khalifah, tadi malam saya bermimpi kepada Rasulullah, tapi sebelumnya saya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat saya bermimpi, Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan jangan takut, Allah akan menurunkan hujan." Maka saat itulah Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat istisqa. Kemudian beliau bertawassul dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, engkau menurunkan hujan bihaqqi Muhammadin, maka turunkan hujan bihaqqi ammi Rasulullah sallallahu alaihi Abbas." Jadi bertawassul dengan Sayyidina Abbas, ada di Sahih Bukhari. Ini orang hidup. Jadi kalau orang yang mengatakan tidak boleh dengan orang mati, ini kan tawassul dengan orang hidup. Orang mati juga ada di dalam hadis-hadis sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi kita membaca khizib itu adalah untuk apa? Tawassul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawassul kita. Kita membaca wirid, tawassul dengan wirid yang diajarkan Rasulullah, tawassul dengan ayat-ayat Quran, dan ini boleh menurut para ulama. Jadi yang mengatakan tidak boleh ini perlu dikaji kembali. Mereka itu yang mengatakan tidak boleh kalau dengan orang mati, ya sama saja kan orang meninggal, orang yang sudah hidup kan manusia juga. Apa bedanya dengan orang mati? Yang hidup juga manusia. Apa bedanya? Kalau kita tidak boleh berwasilah dengan orang mati, ini juga orang hidup manusia juga kan? Kalau kita dikatakan menyekutukan Allah itu, berarti apa bedanya dengan mati dengan orang hidup? Dan bagaimana? Apakah orang mati itu hidup? Nah, ini menurut akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa orang mati itu adalah hidup, tapi hidupnya sesuai dengan beda alam. Makanya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau sangka orang yang meninggal itu mati, akan tetapi mereka itu hidup. Bahkan saat perang Uhud itu Rasulullah itu memanggil sahabat-sahabatnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memanggil mereka yang sudah mati ya Rasulullah?" Apa perkataan Rasulullah? "Wahai Umar, ketahuilah bahwa mereka itu mendengar apa yang saya katakan dan menjawab perkataanku." Berarti apa? Rasulullah berbicara dengan orang meninggal. Dan ini ada dalam hadis-hadis sahih. Jadi yang jelas orang hidup itu tahu. Makanya apa namanya, kita kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada apa namanya, kalau ada orang meninggal, itu orang-orang yang meninggal yang lalu itu datang ke siapa? Datang orang yang meninggal yang baru ini, tanya tentang keluarganya. Dan ini ada hadis Rasulullah yang sahih. Makanya kita disyariatkan apa? Dengan menggunakan kafan yang bagus, yang bersih. Sebab apa? Sebab orang-orang yang meninggal yang lalu itu berziarah, datang. Ya zuruna. Ini ada hadis-hadis sahih yang ditanya, "Bagaimana keadaan anakku yang namanya fulana? Bagaimana keadaan anakku yang namanya fulan?" Kalau mereka mendengar bahwa anaknya itu banyak melakukan kemaksiatan, maka orang yang meninggal ini susah dan menangis. Tapi sebaliknya, kalau yang dia dengar bahwa anak-anak yang ada di dunia itu anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia dan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di hadis-hadis sahih. Jadi mereka itu yazuruna bainahum, saling berziarah di antara mereka. Nah, ini. Jadi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang namanya ayatul Quran, dan di dalamnya Allah juga mengirim makhluk-makhluk Allah untuk menjaga di dalam ayat Al-Quran sendiri, dan di sana itu ada fadilahnya masing-masing. Kemudian kalau masalah hizib itu memang masyayikhuna itu, kalau di Tahrim itu tidak ada istilah-istilah. Kalau di Indonesia ada puasa, ada apa, di Tahrim tidak ada, semua orang baca hizib sakron itu. Kalau di Indonesia ini tidak boleh dibaca kecuali orang-orang siapa, orang-orang kiai besar atau siapa. Kalau di Tahrim semua orang baca, semua orang itu baca hizib sakron. Jadi jadikan wirid takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita hidup di Indonesia, ya kita mengikuti apa namanya adat yang ada di Indonesia. Kalau ulama-ulama kita di sini ini harus ijazah khusus, tapi ijazah kan ada ijazah munawala, ijazah umum itu sudah cukup. Apalagi Imam Haddad itu sudah memberikan izin kepada semua umat Islam untuk membaca wirid beliau. Hizbul Sakor, Wiridul Apus juga sama seperti itu. Jadi bapak-bapak bisa mengamalkan. Jadi tapi guru kami, saya ingat apa yang dikatakan oleh Waliullah, guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan cukup kamu membaca wiridul wirid itu, kalau wirid membaca wiridul abtos atau wiridul rotib, kemudian apa namanya rotibul abtos atau wiridul rotibul haddad, kemudian wiridul latif, cukuplah, jangan banyak-banyak. Kalau ditambah lagi setelah asar namanya hizbul bahar lishadili, tidak apa-apa. Jadi intinya wirid itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang agung. Dan para ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa kita ini bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisun sahih. Memang ada sebagian ulama itu mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau kita berangkat hadis yang ada di Sahih Bukhari, jelas bahwa kita ini bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di tidur, di waktu tidur, maka akan melihat aku dalam keadaan yaqadatan, dalam keadaan tidak tidur melihat aku. Ini hadis Bukhari. Jadi seseorang itu bisa melihat, bisa mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya bagaimana? Bagaimana kita bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kalau ada kecintaan di hati kita kepada Rasulullah. Kalau ada kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat pada waktu kami belajar kitab Tajwidus Shoreh yang dibaca oleh Bu Yahya di sini ini, yang hari Minggu itu, pada waktu kami belajar kepada guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharum, Tajwidus Shoreh, yaitu khulasah, ringkasan daripada Sahih Bukhari yang dikarang oleh Az-Zabiti. Az-Zabiti yang dikarang oleh Az-Zabiti dari Yaman, Zabit namanya. Beliau mengatakan, jadi kalau kamu kepingin mimpi kepada Rasulullah, maka tingkatkan kecintaan kamu dan kerinduan kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ada seseorang yang minta wirid kepada seorang kiai atau ulama, salah satu ulama minta wirid supaya bisa mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasih apa? Dikasih wirid. Kamu baca ini. Dibaca waktu malam, siang, beberapa hari, satu minggu sampai dua minggu. Tapi tidak mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang kepada orang alim ini, "Wahai ulama, wahai kiai, engkau memberikan aku wirid untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu, untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu. Tapi kenyataannya saya tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban orang soleh ini? Ya sudah, nanti malam kamu saya undang makan di rumahku, nanti saya kasih jawaban. Akhirnya malam hari itu undang asyak makan malam. Makan malam pakai lohom. Jadi nasi putih sama lohom. Enggak, bukan kalau orang Arab enggak nasi putih, nasi apa namanya yang dicampur dengan bawang merah atau tomat. Bukan kebuli, kalau dia ada kebuli sendiri, ada ya pokoknya seperti itulah. Jadi tidak ada kuahnya. Dicam apa ikannya apa? Lohom. Lohom itu ikan asin tapi yang dari hiu. Ikan hiu kecil. Itu di Yaman itu ada. Atau di tempat-tempat lain ada namanya, itu namanya lohom. Kalau bahasa Arabnya lohom. Jadi ikan asin. Akhirnya diundang makan nasi sama ikan hiu saja, tidak dikasih air minum. Dia dikasih air minum. Akhirnya setelah itu disuruh makan, sudah kamu makan sendiri. Nanti selesai istirahat di sini. Setelah itu makan nasi sama ikannya tersebut, ingin minum. Kan enggak pakai kuah kalau makan di negara-negara Arab itu. Ya itu, jadi nasi sama ikan gitu. Akhirnya apa? apa namanya haus, ingin apa namanya ingin minta malu karena sudah berpesan nanti sudah kamu tidur di sini makan kenyang tidur di sini. Akhirnya apa? Bayangkan terus sampai mimpi-mimpi air. Jadi mimpi-mimpi air. Setelah itu paginya ulama ini keluar lalu bertanya, tadi malam kamu mimpi apa? Kamu, saya bermimpi air. Kenapa kamu bermimpi air? Iya, karena saya haus sekali. Sebab setelah saya makan, saya tidak minum. Maka saat itu di benak saya adalah air. Maka yang hadir adalah air. Itu jawaban buat kamu. Seandainya kamu, yang kamu hadirkan adalah Rasulullah. Yang kamu pikir adalah Rasulullah. Yang kamu hadirkan adalah kerinduan kamu di Rasulullah. Maka akan hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kamu apa menghadirkan air, karena apa? Karena kamu mikir dan yang dalam otak kamu adalah air. Ini jawabannya. Jadi kita bisa bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada kerinduan, kalau ada kecintaan yang dalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwa wajah Rasulullah itu tidak bisa diserupai dengan wajah lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan alamat kepada kita kalau itu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan yakin. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu pertanyaan lagi Ustaz yang tertulis itu. Ini ada pertanyaan. Ya, satu lagi. Ini ada pertanyaan. Ustaz, gimana seandainya ada orang yang bertanya tentang apa sih perbedaan antara Wahabi dengan kita? Apakah kita harus memberitahukannya atau diam saja karena takut salah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akidah Wahabi atau disebut akidah Salafiyah dengan akidah kita. Kita ketahui bahwa kalau kita masuk sejarah bagaimana Wahabi masuk Saudi itu bagaimana? Sebelumnya tidak ada Wahabi di Saudi itu. Saat kerajaan Urdun yang dipimpin oleh Urdun itu masih akidah kita. Makanya kita lihat kubah-kubah yang ada di Madinah kan, yang dihancurkan oleh orang Wahabi sebelumnya di Baqi yang dekat dengan makam Rasulullah. Kalau Bapak ziarah ke Madinah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah di ziarah. Itu kan arah ke dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Baqi, di situ ada makam Fatimah, ada makam Sayyidina Hasan, ada makam istri-istri Rasulullah. Itu dulu pakai kubah semuanya itu. Pakai kub. Datanglah Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad Su'ud raja saat itu, kemudian dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ingin menguasai Makkah dan Madinah. Setelah itu Daulah Utsmaniyah, sebab sebelumnya itu ada namanya Daulah Utsmaniyah, tapi hancur saat itu. Sehingga ada perjanjian antara orang Wahabi, antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Raja Saud ini. Apa? Saya akan bantu kamu, kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi imbalannya apa? Urusan agama saya mengatur. Akhirnya apa? Perang dengan orang-orang Muslim yang saat itu dipimpin oleh Raja Urdun yang sekarang di Urdun itu. Jadi kakak-kakak beliau itu. Berapa ulama yang dibunuh atas dasar Islam? Berapa ulama-ulama yang disiksa atas dasar Islam? Dibantu dengan Inggris. Tahu bahwa merebut Mekah dan Madinah itu dibantu oleh Inggris. Ini sejarah membuktikan, tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri. Sejarah membuktikan bahwa Saudi menguasai Mekah dan Madinah itu dibantu oleh tentara Inggris. Makanya sampai sekarang membayar upeti ke Inggris, takut dengan Inggris Saudi itu. Akhirnya dibantu Inggris, dibantu Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak ulama-ulama yang dibunuh, banyak orang-orang alim dibunuh, disiksa, dan akhirnya dikuasailah Mekah dan Madinah. Kemudian urusan agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka sekarang ada istilah Al-Syekh di dalam, kalau Bapak haji atau umroh kan ada namanya Al-Syekh. Itu keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, bagaimana pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Beliau adalah hidup di Afghanistan. Beliau apa namanya hidup di tempat yang mana beliau itu tidak memahami, tidak mengkaji kitab-kitab yang banyak yang dikaji adalah pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kitab-kitab lain tidak dikaji. Yang dikaji adalah pemikiran Ibnu Taimiyah. Sementara kita mengerti Ibnu Taimiyah adalah orang alim, tapi di sana ada beberapa pendapat yang mana pendapat ini bertentangan dengan para ulama, di antaranya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tawassul dengan orang mati. Di antaranya adalah berhubungan dengan kalau ada seseorang ziarah ke Madinah hanya untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bid'ah. Dihukumi sesat. Tapi kalau ziarah untuk masjid enggak apa-apa. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini itu dikaji, dipelajari oleh Muhammad bin Abdullah dan beliau tidak membaca kitab-kitab lain sehingga apa? Semua urusan yang tidak dia ketahui adalah salah. Adalah salah sampai sekarang seperti itu. Makanya sekarang apa? Kitab-kitab yang dari Suriah, yang dari Mesir, yang dari Yaman tidak boleh masuk di Saudi, harus diperiksa. Kalau kita umpamanya haji, kalau kita saat itu teman-teman kalau ingin haji memasuki Mekah, memasuki Saudi itu harus diperiksa ketat. Kenapa? Ada takut kitab-kitab yang bertentangan dengan pemahaman mereka. Jadi tidak fair. Jadi intinya tidak fair. Akhirnya apa? Orang Yahudi, orang Saudi itu di akidah yang diketahui oleh Muhammad bin Abdul Wahab berangkat dari pemikiran Ibnu Taimiyah, lainnya itu tidak faham. Akhirnya apa? Yang bertentangan dia adalah kafir. Ini bermasalah ini. Sehingga apa? Siapa yang membagi akidah uluhiyah, akidah rub dan sebagainya itu siapa yang membagi itu? Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Dan ini tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in. Adanya pembagian akidah berangkat dari pembagian inilah akhirnya apa? Menyesatkan umat Islam, menjadikan orang lain kafir. Ini sejarahnya ada. Makanya saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Sulaiman, menulis satu tulisan. Saudara, kakaknya. Kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Sulaiman. Ada, kita punya tulisan itu. Kita punya buku ini. Beliau menulis satu tulisan yang mana di dalam tulisan itu menyebutkan beliau tidak bertanggung jawab apa yang telah dilakukan oleh adiknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya sudah menasihati beliau itu. Saudara sendiri, Sulaiman namanya. Jadi yang jelas, kita boleh berbeda pendapat, tapi asalkan jangan mengkafirkan. Tidak apa-apa, ini berbeda pendapat, tidak ada masalah. Dia sholat pakai kulit, tidak ada masalah. Saya pakai tidak kulit, tidak ada masalah. Ini adalah namanya kemudahan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke Irak, memasuki masjid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi di saat Imam Syafi'i memasuki masjid Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal dan dimakamkan di samping masjid. Pada waktu sholat subuh, Imam Syafi'i diperintahkan, diminta untuk menjadi imam. Setelah itu, Imam Syafi'i menjadi imam. Pada rakaat yang kedua, Imam Syafi'i tidak berkunut. Lalu, setelah selesai sholat, sahabat pengikut-pengikut Imam Syafi'i ini berkata kepada Imam Syafi'i, wahai imam, limadza lam taqnut ma'anna madhabaka yashra'ul kunut. Wahai imam, kenapa engkau tidak kunut? Kenapa engkau tidak kunut? Sementara engkau adalah muassisul madhab, pendiri madhab. Yang mana engkau mengatakan bahwa kunut itu disunatkan. Kenapa sekarang engkau tidak kunut? Apa jawaban Imam Syafi'i? Suf muassisul madhab. Kaifa aqnut 'inda man lam yarul kunut? Kaifa aqnut 'inda man lam yarul kunut? Bagaimana aku berkunut sementara saya di hadapan orang yang tidak berkunut yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhumah. Maka dari sini Al-Imam Syakran dalam kitab Lawaqih mengatakan ini adalah bentuk penghormatan Imam Syafi'i kepada pendahulu-pendahulunya yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan ta'adduban sebagai bentuk adab tata krama bagaimana kita menghormati orang alim. Artinya apa? Kita boleh berbeda pendapat. Tapi asalkan tidak mengkafirkan antara satu dengan lain. Mereka mengkafirkan kita, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tidak boleh. Sebab kalau saling-saling mengkafirkan, siapa yang muslim? Kita mengkafirkan mereka, mereka mengkafir kita. Jadi semuanya tidak ada yang muslim kalau gitu. Jadi manhaj kita, manhaj kita adalah kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Kalau ada orang lain mengkafirkan kita, ya biarkan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah manhaj kita. Manhaj ulama-ulama kita, bagaimana kita bertaamul untuk menghormati perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ketahuilah, masalah tawassul itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Akidah boleh berbeda pendapat asalkan furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Kalau yang asli akidah tidak boleh berbeda pendapat bahwa Allah adalah satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Ini tidak boleh berbeda pendapat. Ada pun lahirnya masalah lahirnya furu'ul akidah. Apakah Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala bi jismihi wa ruhi atau tidak? Ini kan menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sahabat. Ini namanya furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Yang jelas kita tidak boleh membid'ahkan orang lain hanya perbedaan pendapat, dan ketahuilah bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmah. Meskipun para ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah, akan tetapi kalau kita lihat praktek para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu menghormati perbedaan pendapat. Makanya ada istilah, kita harus paham fiqhu. Apa namanya? Tidak semua orang faqih itu faqih. Jadi kadang-kadang dia hanya paham yang dia baca. Tapi kalau ada orang lain berbeda pendapat dikatakan bid'ah, itu bukan faqih. Yang faqih itu bagaimana? Menghormati orang lain di saat berbeda pendapat dengan kita. Mungkin langsung saja ditutup dengan doa. Langsung ditutup dengan doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik ya rabbana. Zalamna anfusana wa illam tawfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab. Wanasiba minal jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allahumma syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Allahu ya Allah, jadikan kami umat yang bisa bersanding dengan Rasulullah. Jadikan kami umat yang bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan kecintaan kami kepada Rasulullah. Kuatkan kecintaan kami kepada Rasulullah. Kuatkan keriduhan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ufil lana wali walidina. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni kedua orang kami, dan mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah aku sakiti, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti aku, ya Allah. Allah wasi sadrana, ya Allah, berikan keluasan di dalam hati ini, ya Allah. Berikan keluasan di dalam hati ini, ya Allah. Jangan kau sempitkan hati ini, ya Allah. Berikan keluasan sehingga kita mudah untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati حسنة وكنا عذاب النار وأخر دعوة الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.